bukan karena kau berdusta. Menyesal mengapa dulu ku mencintaimu. Semula ku kira kau jujur dan setia. Kenyataan yang manis kini tiada. Terima kasih.